Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada hari-hari ini, sebulan, dua bulan terakhir ini, kita sering mendengar kata Syiah yang mereka seolah-olah identik dengan kecintaan mereka kepada Ahlul Bait. Perhatikan, ketika yang terpikir oleh kita ketika dikatakan Syiah, maka mereka adalah orang yang mencintai Ali dan keturunannya. Sementara di sisi lain, Syiah sering dikonotasi antonimnya adalah Sunni. Kalau di Syiah berarti musuhnya Sunni. Kalau bukan Sunni Syiah, kalau bukan Syiah Sunni. Ya. Kalau bukan dia seorang Syi'i, berarti dia seorang Sunni. Ya, seolah-olah seperti itu. Ya. Sementara dengan tertanamnya pemikiran bahwasanya Syiah itu adalah pencinta Ahlul Bait, maka terkadang ya kita justru diidentikkan dengan sebaliknya. Kalau bukan Syiah yang mencintai Ahlul Bait, berarti dia sunnah, seorang sunni yang membenci Ahlul Bait. Perhatikan ini, hati-hati yang ya, dengan terkadang tanpa sadar kita terbawa dengan pemikiran seperti ini tanpa sadar. Ketika Syiah mereka mengagungkan Ahlul Bait menurut pengakuan mereka, ya kita akan lihat siapa sih sebenarnya Ahlul Bait itu dan siapa sih yang dimaui oleh Syiah ya dengan Ahlul Bait yang mereka inginkan. Ketika mereka menampakkan, memperlihatkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka ini pengagung, pencinta ya, bahkan dengan cara-cara yang berlebihan, bahkan mereka tidak malu-malu ya, dan tidak tahu malu untuk menggunakan hadis-hadis, menggunakan ya, mengambil, mengarang, membuat sendiri apa-apa yang itu seolah-olah pengagungan, penghormatan, pujian terhadap Ahlul Bait. Begitu banyaknya sampai di sisi lain seorang sunni yang dia mengaku sebagai seorang sunni mengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah, tapi dia tidak pernah mempelajari hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ahlul Bait. Ketika dia melihat hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait yang dia dapatkan pada dirinya, yang dia rasakan adalah kecurigaan. Ah, jangan-jangan ini hasil apa? Ya, perbuatan Syiah. Ya, karangan Syiah. Ya, hati-hati. Ini Anda dapatkan. Kita dapatkan mungkin pada diri-diri kita. Ketika kita melihat hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ali misalnya, kita pasang jarak dulu. Ah, jangan-jangan ini dari Syiah. Tanpa kita mengetahui, padahal begitu banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, yang menunjukkan keutamaan ya, istri beliau, anak dari Rasulullah SAW, Fatimah binti Muhammad SAW. Ya. Begitu banyak hadis yang menunjukkan keutamaan kedua anak mereka, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi karena seorang yang sunni ini, ya, pakai tanda petik atau tidak? Ya, entah dia pakai tanda petik sunni atau tidak. Tidak mempelajari hadis-hadis ini, apa yang timbul pertama kali ketika dia membaca hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ahlul Bait? Kecurigaan. Ah, jangan-jangan ini dari Syiah. Ya? Ini diakibatkan apa? Diakibatkan karena ketidaktahuannya tentang Syiah dan ketidaktahuannya tentang keutamaan Ahlul Bait. Ya, tentang sikap yang seharusnya terhadap Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ahlu Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Karena begitu identiknya seolah-olah seorang Sunni itu adalah seorang nasibi. Nawasib. Ya. Bukan nawasib fi'il mudhari'. Mentang-mentang sudah belajar nahwu, kok nawasib fi'il mudhari' masuk pelajaran Syiah? Tak. Yaitu kebalikan dari seorang Syi'i. Nasibi, seorang nasibi. Ya, yang sebuah adawatan li ahli baiti Rasulullah. Dia menancapkan permusuhan kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang dia mencela ahli bait ini yang disebut nasibi. Ya. Ini juga firqah yang seharusnya juga dibahas, bahwa saya memang ada kelompok yang mereka mencela ahli bait, yaitu firqah yang disebut nasibiyah. Ya, mereka nasabu adawatan li'adu li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menancapkan permusuhan ya kepada ahli bait dengan mencacinya, dengan memakinya, mencela, ya, melaknat. Ada apa tidak? Ada ketika itu. Ya. Nah, seolah-olah kalau bukan Syiah berarti nasibiyah. Mereka yang mencela ahlul bait tanpa kita mengetahui bagaimana sikap seorang muslim yang seharusnya ya kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini yang akan menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, tentang keutamaan, kemuliaan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Di sini ada pertanyaan tentang apa yang telah saya sedikit berikan mukadimahnya, pendahuluan. Fenomena taksir, kekurangan seorang sunni di dalam pembahasan sikap yang benar terhadap ahlul bait ini. Pertanyaan itu berbunyi demikian. Limadza nahnu ahlus sunnah nukhfi wala nadhkur ahlal bait radiyallahu anhum li sigharina, ya'ni matalan min al-ibtida'i ila al-mutawassit la na'rifu Fatimah wal Hasan wal Husain illa fi riwayat wal qasas wala tuja tafasilu anhum ala bisyarahah ahrad indama yaqulu lisyi'i antum takrahuna ahlal bait. Kenapa kita ini ahlu sunnah, tetapi kita tidak menyebutkan tentang bagaimana ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum? Ya, tidak memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, misalnya dari permulaan, ya, dari masa dia sekolah, dari ibtidai, dari SD, ya. Kemudian SMP-nya dia diberikan pendidikan bahwasanya inilah sikap kita terhadap ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak kita mengetahui kecuali dari riwayat-riwayat atau kisah-kisah saja. Artinya porsinya dianggap tidak ya, tidak apa kurang banyak, kurang tepat. Ya. Sehingga apa? Ada sedikit bentuk taksir. Ya. Kekurangan kita di dalam membahas perkara ini. Bagaimana mauqif sikap kita yang tepat terhadap ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tujad tafasilu anhum, tidak didapatkan tentang rincian-rincian yang menunjukkan bagaimana mauqif kita terhadap mereka. Yang aku sendiri, kata si penanya ini, merasa ada yang mengganjal. Ya, berat rasanya ketika ada seorang Syi'i mengatakan padaku, kalian ini membenci Ahlul Bait. Ya, ini ya, apa yang sering digembar-gemborkan oleh Syiah, mereka pecinta Ahlul Bait, selain mereka pembenci Ahlul Bait. Baik. Ini pertanyaannya yang akan menjadi pembahasan kita malam ini. Sebelum kita membahas, jawabannya nanti terakhir. Apa yang akan menjadi kesimpulan dari pelajaran kita atau daurah kita pada malam hari ini. Perlu kita ketahui siapa sih yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait, Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya mengambil rujukan dari kitabnya Syekh Ihsan Ilahi Bohir, seorang Syiah, seorang Syi'i yang rujuk dari kesyiahannya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantah Syiah dengan atau melalui buku-buku Syiah itu sendiri, ya, yang kebanyakan orang Syiah pun mungkin tidak tahu, sengaja disimpan rapat-rapat, ya, yang menimbulkan kegoncangan besar kepada orang-orang Syiah ketika itu, ya, yang akhirnya beliau rahimahullah, ya, tewas karena dibom sama oleh orang Syiah ini. Itu ya, sudah nggak sanggup lagi untuk dihentikan dengan cara yang baik. Ya, tolonglah jangan sebar-sebarkan. Disebutkan kisahnya, beliau diminta untuk membakar buku-buku terbitan beliau. Ya. Tapi beliau menyampaikan syarat-syarat yang tidak bisa mereka terima. Ya, akhirnya jalan terakhir apa? Jalan terakhir ya diselesaikan. Ya, supaya enggak berbicara lagi, supaya bungkam selama-lamanya. Tapi siapa itu Ahlul Bait Rasulullah? Yang menjadi pembahasan kita pada siapa mereka Ahlul Bait ini adalah siapa sebenarnya Ahlul Bait, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, dari sisi bahasa juga akan disampaikan, dan siapa yang dimaksudkan oleh Syiah ketika mereka mengatakan Ahlul Bait. Paham perbedaannya? Ya, mereka mengatakan Ahlul Bait, muhibbu Ahlul Bait, kami para pencinta Ahlul Bait. Tapi siapa sih yang mereka maksudkan dengan Ahlul Bait? Itu kita harus paham. Ya, dan siapa yang sebenarnya berhak untuk dikatakan Ahlul Bait? Kita juga harus paham. Ya. Dan juga bagaimana sikap sebenarnya mereka terhadap Ahlul Bait dan Ahlul Bait terhadap mereka. Ya. Ini pembahasannya panjang. Bagaimana sikap sebenarnya, ya, orang-orang Syiah ini, orang-orang Rafidhah ini terhadap Ahlul Bait? Apakah betul-betul mereka mencintainya? Mencintai mereka Ahlul Bait? Ya. Yang sebenarnya ini tema umum dari daurah kita, yaitu bahwasannya Syiah menikam Ahlul Bait. Ya, terlalu banyak masadir, sumber-sumber rujukan baik dari kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka justru para pengkhianat, ya, yang justru ya mencelakakan ahlul bait itu sendiri. Ya. Dan ini di luar tema kita, tema khususnya. Ya, wallah alam siapa yang bahas siapa itu. Dan juga bagaimana sikap ahlul bait, ya, terhadap mereka, terhadap Syiah, terhadap mereka yang mengaku-ngaku pengikut Ali, ya, terhadap mereka yang mengaku-ngaku mengagungkan Ali dan keturunannya. Bagaimana sikap mereka, bagaimana motif mereka sendiri, yaitu ahlul bait ini, a'immatu ahlul bait, yang mereka anggap imam, ya, terhadap Syiah dan terhadap sunnah, terhadap Syiah dan terhadap para sahabah yang dikafirkan oleh para Syiah ini. Ya. Begitu juga bagaimana kedudukan ahlul bait di sisi para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, a'immatul ad-din, para imam-imam agama kita ini, ulama kita, ya, yang ini menjadi patokan, acuan kita di dalam sikap kita, dalam bagaimana kita mensikapi diri kita, mensikapi terhadap ahlul bait. Baik. Kita akan membahas pertama kali siapa itu ahlul bait. Ya. Qala Syekh Ihsanillahi Dhahir rahimahullah, yaz'amu syi'a annahum waluna li ahli al-bayt an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhibbuna lahum wa madhhabuhum mustaqatu min aqwalihim wa af'alihim wa mabniun ala ara'ihim wa marwiyatihim. Syi'ah, mereka mengklaim bahwasanya mereka, ya, mualah mereka, loyalitas mereka adalah kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengklaim bahwasanya mereka mencintai ahlul bait, mencintai atau madhab mereka, nah, ini terambil dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan ahlul bait, terbangun di atas pendapat mereka dan riwayat-riwayat yang berasal dari mereka. Ini katanya Syiah. Maka sebelum kita membahas benar enggak mereka seperti itu, kita harus paham dulu, ya, apa yang dimaksudkan dengan ahlul bait ini, ya, siapa mereka ahlul bait, dan siapa yang dimaksudkan. Perhatikan, ini dua pembahasan berbeda, atau dua perkara yang berbeda. Siapa itu ahlul bait dan siapa yang dimaksudkan oleh Syiah dengan ahlul bait? Ya. Maka dari sisi bahasa, beliau membawakan dari sisi bahasa di sini, di antaranya ahlul bait murakkab min al ahl wal bait. Ahlul bait, ya, tersusun dari dua kata, al-ahl dan al-bayt. Ya. Faqad qala sahibul qamus. Ya, pengarang kitab al-qamus. Ya. Ini qamus dari kamus, bahasa kita dari al-qamus. Al-qamusul muhit. ya, kitabnya. Yang artinya sendiri al-qamus itu artinya apa? Samudra. Ahlul amri wulatuhu lil bait sukanuhu walil madhab man yadinu bihi walil rajul zaujatun keahlatihi walin nabi azwajuhu wa banatuhu wa sihruhu Ali sallallahu alaihi wa sallam saya bisa sallallahu alaihi wa sallam au nisa'uhu wa rijalul ladhinahum aluhu wa likulli nabiin ummatuhu. Baik, yang dimaksudkan dengan ahl, kalau dia disandar kepada al-amr, ahlul amr, ya, maka dia adalah wulatuhu, pemegang perkara, pemimpin. Walil bait, kalau dikatakan ahlul bait, bukan ahlul baitin nabi ya, ahlul bait, bait secara umum artinya apa? Rumah. Maka adalah orang yang tinggal di rumah tersebut. Secara umum nih, secara bahasa. Ahlul bait, ya, baitnya siapa? Ayo, baitnya siapa saja. Ya, kita belum bicara baitnya nabi. Ahlul bait maksudnya adalah penghuni rumah. Ahlul madhab, kalau ahl disambung, disandarkan pada madhab, ya, ahlul madhab berarti apa? Seorang yang berpegang dengan madhab tersebut. Ya. Kalau alhu madhab syafi'i, berarti dia berpegang dengan madhab syafi'i. Ini dan seterusnya. Ya. Walir rajul zaujatun ka ahlatihi. Kalau disandarkan ahlul rajul, berarti keluarganya, yaitu istrinya. Yang dimaksud. Walid nabi, kalau disandarkan kepada nabi, ahlun nabi, siapa yang dimaksud ahlun nabi? Azwajuhu wa banatuhu. Perhatikan. Yang disebut Umar dalam hari, azwajuhu. Siapa itu azwajuhu? Istri-istri beliau. Siapa istri beliau? Di situ ada Khadijah. Di situ ada Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada Hafsah bintu Umar Ibn Al-Khattab. Di situ ada Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya. Ridwanullah alaihim ajmain. Ya, perhatikan. Nama-nama yang disebut ya akan termasuk dalam pembahasan. Wa banatuhu, begitu juga anak-anaknya. Ya. Wa sihruhu Ali, dan ipar beliau, yaitu menantu maksudnya di sini, Ali. Ya. Walaupun di sini ada taklik, ada catatan kaki dari beliau, tidak tahu saya kenapa, cuma sekedar masukkan Ali saja. Ya, ini kita lihat baca dari sisi bahasanya saja. Ya. Artinya kalau ipar dari sisi menantu, maka di situ Utsman pun masuk. Ya, karena Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau menikahi ya dua orang dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah wa Ummul Kulthum. Begitu juga ya Abdul Aziz bin Rabi, suami dari Zainab ya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulisa'uhu, yaitu istri-istri beliau. Warijal alladhinahum aluhu, dan mereka yang termasuk dari keluarga beliau. Walikulli nabiin ummatuhu. Ya, dan bagi setiap nabi adalah umatnya. Artinya umat beliau juga termasuk sebenarnya. Ya. Ini dari sisi bahasa. Ya, kalau kita baca dari para ahli bahasa yang lain maknanya hampir sama. Ini kita cubukan. Nah, tentang siapa itu ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di situ yang jelas siapa? Istri-istri beliau. Termasuk di situ siapa? Anak-anak beliau. Dan anak-anak beliau yang sampai dewasa dan menikah dan mempunyai keturunan ya hanya empat. Ya, yang sampai menikah hanya empat. dan itu semuanya putri-putri beliau. Zainab, Ruqayyah Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya. Ini harus diingat juga. Karena kita akan lihat siapa yang akan dimaksudkan oleh Syiah nanti tentang Ahlul Bait. Sudah masuk waktu Isya. Ini mau sholat dulu atau mau lanjut habis azan? Sholat dulu aja ya. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Baik. Kemudian kita akan, sini saya mengutip dari kitabnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mempunyai kitab yang tepat dengan pembahasan kita, yaitu Fadlu Ahlil Bait wa Ulu Makanatihim Inda Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya, gak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Ya, keutamaan Ahlul Bait dan tingginya kedudukan mereka di sisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Subhanallah, sangat tepat dengan tema kita pada malam hari ini. Di sini juga beliau membahas tentang siapa itu Ahlul Bait. Ya. Dan beliau juga menyebutkan di antaranya ayat-ayat yang menyebutkan tentang Ahlul Bait. Di antara ayat tersebut adalah yang tentang menyebutkan tentang istri-istri beliau pada surat Al-Ahzab. Ya, kita sebutkan ayatnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Perhatikan, siyaqul kalam, al-khitab, siapa yang ditujukan dari ayat ini adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qurna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, menunjukkan bahwasanya para wanita itu tempat asalnya di rumah. Bukan di luar. Ya. Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu. Jangan kalian bertabarruj. Ya. Keluar dengan menampakkan aurat kalian. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Wa aqimna sholat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankum. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridz ahlal bait wa yutahhirukum tatahira. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati innallaha kana latifan khabira. Syahid kita pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum ridza ahlal bait. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahlal bait. Siapa yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlal bait di sini? Ya. Wa qarna fi buyutikunna. Ini istri Rasulullah, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Janganlah kalian bertabarruj, menampakkan aurat kalian, berhias-hias dengan apa yang seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang terdahulu. Ya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Semua siak ini ada kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan untuk kalian untuk menghilangkan kotoran yang ada pada kalian. Ahlal bait, ya ahlal bait, ya ahlal bait, ya takdirnya demikian. Wahai ahlal bait, siapa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ini? Hah? Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahhirukum tathira, untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian. Wa dzkur ma yusra fi buyutikum min ayatillah, dan berzikirlah kalian dengan apa yang bisa dibaca pada rumah-rumah kalian. Ya. Dari ayat-ayat Allah wal hikmah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Apa syahid kita dari ayat ini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahlal bait, yang dimaksudkan adalah istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Si A sering pakai ayat ini enggak? Oh, sering. Dalil mereka, walaupun Quran mereka beda, tapi kalau pakai dalil, dalilnya pakai Quran kita. Ya, Quran mereka mana dalilnya? Gak tahu, mereka juga gak tahu Quran mereka seperti apa. Ya, sebagaimana pembahasan tadi sore, Quran mereka berapa ayat katanya? 17.000 ayat. Banyak benar. Ada yang hafal nggak itu? Dari mereka ada yang hafal? Ya, syahid-syahid mereka ada yang hafal? Gak ada, baca aja kagak. Tahu aja enggak mana yang jadi Quran yang menjadi khayalan mereka. Ya. Kalau ada betul kata mereka, mana Qurannya? Oh, sebentar. Sebentar kapan? Udah lama enggak muncul-muncul. Ya. Akhirnya mereka apa? Makanya ayat ini juga. Tapi subhanallah. Ya, mereka enggak baca apa yang dimaksudkan di sini adalah, ya, istrinya, para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain begitu mereka mencelanya Aisyah dengan celaan yang kita untuk nukilkannya aja malu. La haula wala quwwata illa. Ya. Yang kalau kita katakan celaan itu kepada istri mereka, anak perempuan mereka, mereka akan marah. Mungkin bisa membunuh kita dengan sebab celaan itu. Bagaimana ini dikatakan pada istri Nabi? Subhanallah. Ya. Celaan kepada bapak-bapak mereka. Di situ ada Hafsah bintu Umar, Aisyah bintu Abi Bakar. Bagaimana mereka mencela Abu Bakar? Mereka bagaimana mereka mencela Umar? Bagaimana mereka mencela Abu Sufyan? Ya. Subhanallah. Mereka baca, tapi yang mereka potong di sini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mana yang pertama, mana yang selanjutnya? Sementara siyaqul ayah, ayatnya, khitabnya ditujukan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu bencinya mereka terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mereka masukkan pada ahlul bait. Ya. Sudah 3 menit, tak kurang. Baik. Azan dulu, setelah itu salat Isya, setelah itu lanjut sampai selesai. Enggak tahu selesainya jam berapa. Barakallahu fiikum.